Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Di kesempatan malam hari ini masih ditempatkan asyik untuk menemani sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, menemani pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Jadi malam hari ini sahabat asyik akan menemani sahabat-sahabat semuanya dalam secara langsung kajian Mutiara Malam di kediaman guru kita Al-Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus. Semoga bermanfaat, bisa meningkatkan ilmu iman dan takwa kita. Sahabat Asyik mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti tetap di 107.6 Al-Hidayah FM Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. في سرور ونور وكياج العاجل بطلعة الغد بطلعة الهاشمية. صدنا وصدق في كل وصدق في كل نية. Tujuh koma enam Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bergabung kembali di Majlis Ar-Rawdhah dalam keadaan sihah wal afiyah. Semoga kesehatan ini selalu menyertai kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Artinya kita panjang umur, tetap sehat terus, terutama sehat batinnya, bukan sehat zahirnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita judulnya malam santai-santai. Ya, karena kisah Nabi Yusuf kemarin sudah selesai. Ya, malam santai-santai kita akan membahas tentang Ramadan itu sendiri. Kenapa? Sekarang kita masuk di malam 16 Ramadan. Artinya separuh dari Ramadan itu sudah kita lewati. Berarti Ramadannya tinggal dikit atau masih banyak? Tinggal sedikit. Nah, kalau misalnya ada bazar obral, kemudian hari obralnya berkurang, tinggal sedikit, kira-kira masyarakat senang atau sedih? Sedih atau senang? Sedih. Kenapa kok sedih? Waktu diskon hampir habis. Nah, tapi kenyataannya kalau Ramadan mau habis, umat Islam senang atau sedih? Hah? Bukannya apa namanya? Sedih, tapi menampakkan rasa senang. Buktinya Ramadan mau habis, maka yang ke masjid juga mau habis. Yang terawih juga mau habis. Yang ke pengajian juga mau habis. Berkurang, berkurang, berkurang. Tapi yang ke toko, yang ke mall, ke toko pakaian, toko sepatu, ya, toko begitu-begitu ya. Kemudian ke toko-toko yang jual bahan-bahan kue, itu semakin rame. Nah, ini berarti semakin senang atau semakin sedih? Semakin senang. Makanya yang bisa bersedih dengan berkurangnya bulan Ramadan itu cirinya orang-orang yang beriman. Jadi kalau semakin hari semakin sedih, itu semakin beriman. Kroso dia. Ya Allah, waktunya apa namanya diskon pahala besar-besaran kok sekarang semakin kurang. Waktunya diskon kok semakin kurang. Waktunya diskon kok semakin kurang. Itu buat sedih. Nah, kalau kita belum bisa sedih, maka yuk disedih-sedihkan. Cara sedih-sedihkan gak usah depannya orang. Nanti malam sendiri ketika baca Al-Quran, ketika kita zikir, ya kita sedih-sedihkan. Ya Allah, dilatih gitu. Karena hati itu dilatih. Kalau gak dilatih, maka tidak akan bisa seperti itu. Makanya kita harus melatih. Seperti halnya baca Al-Quran. Ya, semakin hari, maka kita akan perbanyak qiraah Qurannya. Baca Al-Qurannya diperbanyak. Kenapa? Di luar Ramadan saja satu huruf pahalanya dilipat gandakan. Monggo sambil didahar ya. Santai aja, jangan bingung nanti mau makan lihat saya enggak makan-makan gitu ya. Sambil lihat saya sambil makan, nanti makannya tambah enak insyaallah. Iya, sama dengarkan ceramah maksudnya begitu. Ya. Di luar Ramadan satu huruf saja pahalanya 10 kebajikan. Nah, kalau di Ramadan kira-kira berapa? Dilipat gandakan, tidak disebutkan tapi dilipat gandakan. Artinya banyak sekali. Nah, padahal kalau kita ngaji dapat satu juz itu berapa huruf kira-kira? Enggak ukur kan, hurufnya sangat sangat banyak. Karena hurufnya sangat banyak, ya, kita tidak bisa tahu jumlah hurufnya itu berapa. Nah, di Ramadan kita ngaji sebanyak mungkin biar pahala kita semakin banyak. Dan itu ibadah yang paling gampang di Ramadan. Baca Al-Quran itu ibadah yang paling gampang. Ya, tinggal buka Quran, baca. Pahalanya luar biasa. Kenapa? Tanpa modal yang besar. Sedekah harus modal nih. Ya kan? Mau cari ilmu juga harus modal, tenaga, waktu. Tapi baca Al-Quran, modalnya cuma duduk di rumah, nyisakan waktu atau nyiapkan waktu, kemudian buka Al-Qurannya. Makanya kita lihat orang-orang soleh dari zaman ke zaman, mereka itu ibadah yang paling utama di Ramadan ya qiraatul Quran. Nah, kalau ada umat Islam Ramadan qiraatul Qur'annya kok enggak nambah, ya itu aneh. Itu aneh. Nah, makanya Imam Syafi'i, coba lihat. Imam Syafi'i selama bulan suci Ramadan satu hari khatamnya dua kali. Kita nyoba sholat dua juz saja kan rasanya kaki bagaimana ya? Imam Syafi'i satu hari khatam dua kali, satu di siang hari, satu di malam hari, semuanya dalam keadaan sholat. Semuanya dalam keadaan sholat. Bisa kita bayangkan tuh terus kira-kira gimana ya bacanya ya? Bacaannya orang yang paham, bacaan orang yang ngerti. Dan Imam Syafi'i suaranya enak, udah bacanya enak, paham, ngerti, sholat lagi. Itu khusyuknya luar biasa. Nah, kalau gitu kira-kira derajatnya Imam Syafi'i di sisi Allah rendah atau tinggi? Insya Allah sangat tinggi. Imam Syafi'i satu hari khatam dua kali, semuanya di dalam sholat. Nabi kita Muhammad SAW selama Ramadan tadarus dengan Malaikat Jibril sehari dua kali, itu tadarusnya selama Ramadan. Lah Kanjeng Nabi aja Ramadan tadarus, padahal Al-Quran diturunkan kepada beliau. Lah yang kita ini umatnya, ya yang jelas kita kan Al-Quran bukan diturunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cuma dapat wahyunya tadi, tinggal baca. Nah, kita yang tinggal baca, ini kok baca sebanyak mungkin saja kok berat ya, kenapa itu? Coba jenengan pikir, kenapa kita kalau ngaji kok rodo'a abot, apalagi siang, gawan ngantuk. Kalau ngaji siang itu kan banyak kan ngantuknya. Nah, ini amalan-amalan menjelang berakhirnya Ramadan, diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau kita baca di kitab Al-Ghunyah, beliau itu ada doa Khatmul Quran yang biasa dibaca di akhir bulan Ramadan. Doa Khatmul Quran yang biasa dibaca di akhir bulan Ramadan. Insyaallah besok malam di PLN saya akan nukilkan sebagian dari doanya. Ya, sebagian akan saya bacakan gitu ya. Seperti apa tuh doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani digabung dengan doa-doa yang lain. Nah, baca Al-Qur'an. Terus selain baca Al-Qur'an apa? Memahami isinya Al-Qur'an. Kemarin kita kenapa saya pilih tafsir kisah Nabi Yusuf ya? Biar kita katut amalnya orang-orang soleh. Orang soleh belajar memahami isinya Al-Qur'an. Nah, sekarang jenengan insyaallah kalau baca surat Yusuf udah lain. Ya, baca itu baca terjemahannya saja udah lain, udah mudeng maksudnya. Udah paham maksudnya. Akhirnya bacanya bisa khusyuk, bacanya juga bisa enak. Kenapa? Karena sudah ngerti sebagian dari maknanya. Apalagi kalau sekarang 30 juz kita ngerti semua, kira-kira enak enggak? Enak. Nah, sudah nyempatkan diri belum nih belajar 30 juz nih? Belum. Kapan ya kira-kira kita bisa belajar 30 juz ya? Sebetulnya kalau kita mau tiap hari satu lembar ya rampung ya. Satu hari satu lembar akan selesai. Atau kita ambil satu bulan diusahakan biar bisa satu juz. Bukan satu bulan khatam, satu bulan satu juz. Satu juz ada 20 halaman. Berarti satu hari enggak sampai satu halaman, dipelajari tafsirnya maksudnya apa, tapi tafsir yang benar, jangan cuman kelihatannya tafsir tapi terjemahan aja gak benar. Kelihatannya tafsir, judulnya, tapi nerjemahkannya aja tidak benar, maka itu akan salah kaprah qiraatul Quran. Kemudian yang kedua, selain qiraatul Quran, maka memperbanyak sholat. Semakin hari yang sholat terawih semakin nambah jumlah rokaat atau pesertanya semakin kurang? Pesertanya semakin kurang. Ya, kenapa pesertanya semakin kurang? Sudah kelihatan aslinya. Tanya sama ibu-ibu, manten anyar itu hari pertama, hari kedua masih hati-hati loh dek. Betul enggak? Hari ketiga ya maaf ya dek ya. Hari seterusnya gimana kira-kira? Kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Nah, Ramadan ini kita kelihatan aslinya. Semakin harinya semakin mau habis, aslinya semakin kelihatan. Kalau aslinya orang yang suka ibadah, ibadahnya akan tetap istiqomah. Kalau aslinya malas, maka semakin hari cari-cari alasan untuk meninggalkan ibadah. Aslinya seperti itu. Nah, memperbanyak sholat, terutama di 10 hari yang terakhir. 10 hari terakhir itu diperkirakan waktu yang paling mungkin ya turunnya malam Al-Qadar. Monggo didahar. Didahar apa, Pak? Jangan bingung. Ngaji sambil makan tuh oke. Rasanya enak. Ya, yang sudah silahkan dibayangkan dapat tambahan. Supaya dapat tambahan ya. 10 hari terakhir diperkirakan sebagai malam Al-Qadar. Nah, di 10 hari yang terakhir itu kenapa diperkirakan sebagai malam Al-Qadar? Karena memang ada hadisnya Nabi Muhammad SAW, carilah di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Pertanyaannya, kalau malam genap nyari enggak? Yang nyarinya cuma di malam ganjil, kalau genap enggak nyari ya enggak bakal dapat. Yang akan dapat di malam ganjil itu nyarinya mulai dari yang genap dicari, yang ganjil dicari. Hanya saja kalau yang ganjil lebih lagi. Kenapa kok malam ganjil? Innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu Maha Esa dan Allah suka pada bilangan ganjil. Allah suka. Nah, malam ganjil ada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu apa toh? Sejarahnya bagaimana? Jadi sejarahnya asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar itu ketika Rasul duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum, tiba-tiba Rasul bercerita, dulu di zaman Bani Israel dulu ada seorang ibu yang mengandung. Terus ibu tadi nazar, kalau anak saya lahir pagi akan saya jadikan dia mujahid fisabilillah. Titipkan masjid, pokoknya hidupnya jihad terus. Ya, hidupnya jihad selama 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun sekian bulan ya. Jihad fisabilillah. Lahir laki benar, jihad terus. Siapa nama pria itu? Namanya dalam bahasa Indonesia Hercules. Jadi kalau jenengan pernah dengar Hercules itu bukan khayalan, memang itu kisah nyata. Cuman bumbunya kebanyakan kelihatannya ya. Ceritanya itu dibumbunya macam-macam. Pria yang kuat, yang perkasa itu Hercules. Tiap hari Hercules itu jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Sahabat itu kan doyan jihad. Maka sahabat mikir, wah kalau kami umurnya panjang pengen mau jihad terus. Kenapa? Karena pahalanya orang yang jihad itu luar biasa. Makanya sahabat berkata, ya Rasulullah gitu kan, pengen dapat yang seperti itu, pahala yang tinggi, yang banyak, kedudukan yang tinggi. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya kita umat Islam diberi satu malam. Bil ma'ana ya, diberi satu malam, yang satu malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Maksudnya lebih mulia dari 1000 bulan, lebih mulia dari 1000 bulannya Hercules tadi. Paham? Jadi jenengan ini kalau dapat malam Al-Qadar sama ibadahnya Hercules yang jihad 1000 bulan itu, pahalanya banyak jenengan. Hercules meri enggak kira-kira ya? Meri. Lah yang beliau capek-capek, pahalanya beliau semua itu nanti umat Islam dikasih yang lebih dari itu. Kalau mau mencari malam Al-Qadar, lebih mulia dari 1000 bulan. Satu itu. Yang kedua, malam Al-Qadar dikatakan lebih mulia dari 1000 bulan karena dulu syarat seseorang menjadi abid, dapat julukan abid ahli ibadah, kalau udah ibadah selama 1000 bulan. Sekarang rajin ke masjid, ceramah, baru dijuluki kiai atau ustadz. Kan syaratnya begitu dulu. Kalau enggak pernah ceramah, enggak ngajar, enggak punya murid, enggak dijuluki ustadz. Nah, abid itu ahli ibadah. Julukan itu di Bani Israel diberikan kepada seseorang kalau udah ibadah 1000 tahun tanpa henti. Jadi hidupnya udah di kuil ibadah terus 1000 tahun. Maaf, 1000 bulan ya. 1000 bulan ibadah di kuil tanpa henti, 83 tahun sekian bulan. maka baru dia dapat julukan abid. Lah kita umat Islam ya, enggak usah nunggu 1000 bulan ibadah dapat satu kali malam Al-Qadar, maka derajat-derajatnya para abid itu diberikan kepada orang yang dapat malam Al-Qadar. Diberikan. Nah, terus malam Al-Qadar itu seperti apa? Malam Al-Qadar bisa diperoleh siapapun, tapi ada syarat-syaratnya. Satu, tidak durhaka pada orang tua. Dua, tidak memutuskan hubungan silaturahim. Tiga, tidak terus mencandu minuman keras atau yang memabukkan, entah itu pil atau minuman, pokoknya segala yang memabukkan. Ini tiga syarat utamanya. Termasuk tidak berzina terus. Tobat dari semua itu, itu baru bisa dapat malam Al-Qadar. Kalau enggak, syarat enggak dipenuhi, maka tidak dapat. Kecuali kalau Allah memberikan min fadlih, dari karunianya, karunia Allah, karena Allah terserah, Allah bebas ngasih seseorangnya, terserah Allah ya. Entah itu orangnya durhaka atau orangnya yang memutuskan silaturahim, kalau Allah mau ngasih, enggak ada yang bisa menghalangi. Cuman Allah sudah tetapkan aturan, enggak memutuskan silaturahim, tidak durhaka. Ciri-ciri orang yang dapat malam Al-Qadar, ciri-ciri utamanya hatinya melembut. Dia bisa merasakan, mengalami perubahan hati. Hatinya itu lembut, maunya nangis terus. Ya kalau tiba-tiba hatinya pengen nangis terus, itu ciri-ciri orang yang dapat malam Al-Qadar. Cuma dilihat nangisnya karena apa? Kalau hari itu dia kehilangan pit motor, ya lain. Lain. Jadi nangisnya bukan karena kehilangan pit motor, bukan. Nangisnya betul-betul tiba-tiba ada perasaan apa namanya? Lembut. Hati ini jadi gawannya itu pengen nangis. Kenapa kok dia jadi lembut dan pengen nangis? Karena di malam Al-Qadar, di langit itu turun para malaikat yang belum pernah turun ke bumi. Jadi malaikat-malaikat langit yang belum pernah main ke muka bumi sama Allah di malam Al-Qadar diturunkan semua. Sehingga bumi ini dipenuhi oleh entah miliaran malaikat itu ya, yang gak bisa dihitung jumlahnya, sangat banyak. Dan turun terus, malaikat itu turun terus sampai waktu fajar, baru malaikatnya berhenti dan kembali. Turun terus malaikat, mereka semua dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Turun. Bayangkan kalau tahu jenengan lihat keraton ya, malam satu suro, kemudian ini abdi dalam serta prajurit-prajurit keraton untuk keluar jalan gitu ya. Itu kan ada suasana hebahnya kan ada ya. Prajurit keluar bawa senjata. Nah ini kalau rombongan malaikat turun dari langit ke bumi, yang lihat kira-kira gimana ya? Makanya itu setan pilih luwe becik aku di penjara ketimbang metu mati aku. Delik setannya. Malam Al-Qadar ini terus malaikat, gak berhenti. Nah bayangkan orang yang dapat malam Al-Qadar, diajak salaman sama malaikat Jibril, komrolesun, selamat kamu dapat malam Al-Qadar. Dijabat tangannya oleh malaikat Jibril. Nah tangan yang dijabat oleh malaikat Jibril itulah langsung hatinya jadi lembut. Nah kira-kira kita dapat gak ya? Insyaallah. Pertanyaannya kira-kira ya insyaallah gitu kan. Insyaallah dapat. Nah siapa yang bisa dapat? Ya, ada yang kroso, ada yang enggak kroso. Nah, siapa yang bisa dapat? Yang pasti di hadis disebutkan, siapa yang tiap malam tidak meninggalkan sholat isya berjamaah, dia pasti dapat bagiannya dari malam Al-Qadar. Cuman prosentasenya enggak disebutkan. Kumanan gitulah. Dapat jatah dari malam Al-Qadar. Jatahnya seberapa? Wallahu a'lam. Kan yang penting kan kebagian, walaupun cuma berapa persen, daripada tidak sama sekali. Makanya kita jangan pernah ninggalkan sholat isya berjamaah ya, entah mau di masjid, entah di rumah, entah dengan istrinya, pokoknya isyanya berjamaah, jangan ditinggalkan selama bulan suci Ramadan terutama ya, dan nanti dilanjut di bulan-bulan yang lain. Sholat isya berjamaah pasti dia dapat malam Al-Qadar. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang dapat malam Al-Qadar, dia akan mengalami perubahan di hati, sehingga mengalami perubahan di dalam perilakunya. Nanti akan muncul di hati itu niat-niat baik macam-macam. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Muncul loh. Niat-niat baik akan muncul. Ini secara umum. Tapi nanti ada juga orang-orang yang dapat malam Al-Qadar yang kelihatan wujudnya. Nah, contohnya adalah Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ketika umurnya masih 4 tahun kalau enggak salah ya, Imam Nawawi gitu kan. Pas bulan Ramadan, malam ganjil, malam 27 Ramadan, bangun ngomong sama ayahnya di kamar ya. "Bapak, bapak, ada apa ini, Bapak?" Itu kamar kan enggak ada lampunya. Imam Nawawi bilang, "Bapak, ada apa ini kok kamarnya terang benderang gini kayak siang, ada apa ini kok kayak siang? Terang sekali, ada apa nih, Bapak?" gitu ya. Bapaknya bingung, enggak ada apa-apa kok anaknya ngomong terang gitu ya. Maka bapaknya ngerti, "Oh, ini berarti malam Al-Qadar, anaknya bisa lihat." Nah, itu ada yang bisa lihat seperti itu ya. Sampai terwujud dalam cahaya yang luar biasa. Nah, ada pula yang ketika duduk gitu ya, ibadah di taman, ibu-ibu, nenek-nenek, tempo dulu orang-orang yang solihat gitu ya, dia melihat cahaya yang ada di tempatnya itu jadi terang benderang, kemudian mencium aroma yang harumnya luar biasa. Ini ada yang sampai terwujud seperti itu. Nah, kita kira-kira mencium apa ya nanti? Minimal kan aroma ini ya. Walaupun aroma buatan kan, kalau yang asli belum dapat, yang tiruan dulu ya, berapa persen dapat. Nah, ini malam Al-Qur'an diwujudkan sama Allah seperti itu. Karena itu 10 hari terakhir kita buru nih, judulnya berburu malam Al-Qadar. Kalau kita belum dapat, kumpul sama yang dapat. Itu resepnya. Kalau sebetulnya belum pantas dapat, asal kita kumpul sama yang dapat, ya dapat. Jenengan belum punya mobil, kumpul sama yang punya mobil, naik mobil enggak? Naik. Ya, naik. Kalau sering naik, lama-lama punya sendiri enggak? Insya Allah lama-lama punya sendiri. Contohnya siapa? Super taksi. Asalnya kan gak punya dia. Nyupiri terus, lama-lama jadi punyanya. Terus begitu. Nah, kita kumpul sama yang kira-kira dapat malam Al-Qadar. Nah, berarti di mana itu kira-kira malam Al-Qadar bisa didapatkan? Ya, kira-kira ya di tempat yang baik. Tempat yang baik mana? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis khatmul Quran, tempat pengajian, masjid. Makanya 10 hari yang terakhir kita berburu tempat-tempat yang seperti itu. Ada majlis khatmul Quran, kejar. Ya kan? Ada majlis ilmu, kejar. Ada majlis zikir, kejar. Terus gitu. Kenapa? Menghadang. Nah, kalau ada orang udah benar-benar dia cari terus, ya dapat. Manjada wajad. Manjada wajad. Siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia dapat apa yang dia cari. Ya kan, yang sungguh-sungguh pasti dia dapat dia apa yang dia cari. Nah, masalahnya kita ini udah sungguh-sungguh belum cari Al-Qadar itu. Ngapunten ya, banyak yang rumangsa, apa aku ya entuk yo. Akhirnya enggak minta ya Allah. Akhirnya terus putus asa ya. Apa bisa saya dapat. Akhirnya terus mau minta awang-awangan gitu kan. Ngelokro ya. Nah, ini termasuk bisikan-bisikan nafsu yang halus dan bisikan setan yang mempengaruhi kita. Sesungguhnya karunia Allah itu kalau Allah mau ngasih, gak lihat siapa orangnya. Nah, kita besarkan hati kita ya. Besarkan hati kita, husnudzon. Perasaan gak baik kepada Allah. Makanya kita habis tarawih doa, "Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang dapat malam Al-Qadar." Sering minta itu. Dari sebelum Ramadan, saya kalau ceramah itu udah minta Syaban tuh ya, sampaikan kepada bulan Ramadan dan jadikan orang-orang nanti di bulan Ramadan yang bisa dapat malam Al-Qadar. Inden dulu dari jauh hari, pesen. Insya Allah kalau kita udah ada semangat minta dari jauh hari, ya insya Allah berkat mintanya tadi dikasih. Karena Rabi'ul Adawiyah berkata, ketika ditanya Sayyidatuna Rabi'ul Adawiyah, ditanya, "Wahai guru, kapan saya tahu doa saya dikabulkan sama Allah?" Nah, ini pertanyaan cantik ya. Kapan saya tahu doa saya dikabulkan sama Allah? Dijawab, ketika engkau diberi semangat di hati untuk berdoa, saat itulah doamu sudah dikabulkan sama Allah. Jadi orang yang diilhami semangat untuk minta, itu berarti sudah dikasih. Nah, di sini yang belum pernah minta istri siapa? Kan begitu. Yang sudah minta istri doa, minta istri nanti akan di, dia sudah dikasih, terwujudnya kapan itu ada aturannya Allah, tapi sudah dikasih. Termasuk kalau kita ada minta, ya Allah beri saya Mahmal Qadar, itu sudah dikasih sama Allah. Yakini itu, yakini. Syarat terkabulnya doa kita harus ya yakin. Kalau enggak akan dikasih, enggak mungkin lisan kita digerakkan untuk meminta. Yang menggerakkan lisan kita untuk meminta itu udah ngomong jalu otakei udoni astajib lakum. Berarti kalau kita digerakkan untuk meminta, ngucap muni astajib lakum, diwujudkan oleh Allah. Nah, kita mau enggak nih sering-sering minta? Mumpung nih besok baru malam 17 besok kan? Malam 17 sebagai awal untuk membuka 10 hari yang terakhir itu, mendekati 10 hari yang terakhir. Nah, apakah malam Al-Qadar cuma di 10 hari yang terakhir? Ulama mengatakan tidak. Bisa jadi di malam pertama Ramadan bisa. Malam genap juga bisa. Artinya rahasia Allah itu enggak ada yang tahu. Pernah juga dikatakan malam Al-Qadar muncul di malam 17. Pernah muncul di malam 19. Pernah muncul di malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Riwayat ulama macam-macam. Nah, karena itu kita ya tiap malam ganjil berburunya lebih jaring. Wah, cari. Nah, besok nawaitunya ya khataman di sini. Besok kita sholat tarawih insyaallah jam 7 tepat azan itu ya, sholat isya langsung tarawih khataman. Khataman dalam sholat ya. Dalam sholat kita khatmul Quran. Nanti yang dibaca Al-Duha ke bawah. Nah, nanti juga selesai kita baca doa khatmul Quran di sini dulu. Itu yang khataman dalam sholat. Setelah itu kita ke PLN Purwosari jam 8:30 tepat insyaallah. Di sana kita menghatamkan Al-Quran Tadarus. Nah, kemudian baca doa khatmul Quran. Nah, setelah baca doa khatmul Quran, kemudian nanti baru ceramah. Selesai ceramah nanti pembagian door prize. Jadi saya ingin menggabungkan tiga kegiatan. Pertama nangis, kedua serius, ketiga santai, guyon-guyon gitu ya, relax. Sehingga pulang itu artinya seger. Ya, artinya seger. Insya Allah demikian. Dulu pernah, sudah pernah saya praktekkan yang model begitu. Cuman tahun lalu saya tinggalkan. Tahun ini akan saya adakan lagi insya Allah. Jadi jam 8:30 tepat mulainya di sana. Nah, kemudian 10 hari terakhir ada malam Al-Qadar di sana, ya kan? Kemudian kita jaringnya. Caranya bagaimana? Datangi majlis-majlis khatmul Quran, majlis ilmu, majlis zikir dan lain sebagainya, minta yang banyak kepada Allah di sana. Pertanyaan. Ya, pertanyaan. Tad, kalau kemudian tahun ini enggak dapat terus gimana ya? Kok tahu kalau enggak dapat? Ya, jawabannya jangan ngomong kalau tahun ini enggak dapat. Jawabannya tahun ini harus dapat. Jangan pernah mikir saya kalau tahun ini enggak dapat gimana. Jadi jawabannya saya harus dapat. Saya harus dapat. Saya harus dapat. Jadi fokusnya sekarang ini jenengan, jangan mikir yang lain. Lailatul Qadar. Udah enggak usah mikir poso, buka, itu enggak usah dipikir. Dia itu jalan kan? Udah jalannya dipikir sekarang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Cari itu. Ya cari. Nanti kalau udah dapat jangan lupa saya dibagi. Iling di situ ya. Nah, 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.